بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ الجهبد أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب فضائل المدينة باب الإيمان يأرز إلى المدينة باب إيمان itu يأرز kepada Madinah. يأرز maknanya ialah yantashir, tersebar. وَإِذَا رَاعَهُ شَيْءٌ رَجَعَ إِلَيْهِ. Itu ya'riz, tersebar, dan apabila menimpa sesuatu yang membuat dia takut, membuat dia panik, akan kembali lagi kepadanya. Itu ya'riz. Maknanya barakallahu fikum, al-iman yang namanya keimanan tersebar di kota Madinah, terutama di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sana menyebar kaum muslimin, kaum mukminin di seluruh dunia, di jagat raya ini. Ketika tertimpa sesuatu, ada yang menimpa kaum muslimin, sesuatu yang membuat mereka takut, membuat mereka khawatir, mereka semua akan kembali lagi ke kota Madinah. Itu maknanya. Kita baca hadisnya dan dijelaskan lebih lanjut insyaAllah setelah hadis. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ibrahim ibn al-Munzir. قال حدثنا أنس ابن عياض قال حدثني عبيد الله ابن عمر العمري عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص ابن عاصم حفص ابن عاصم بن عمر ابن الخطاب حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب عاصم ini saudaranya Abdullah bin Umar. حفص berarti ponakannya Abdullah bin Umar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, innal imana لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. Sesungguhnya iman itu tersebar dan akan kembali ke Madinah, sebagaimana ular itu tersebar, keluar dari sarangnya, dan akan kembali ke sarangnya. Ini maknanya. Ikhwan fillah azakumullah, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan kota Madinah. Fadilahnya kota Madinah. Yang pertama ialah intisyarul islami wa sunnah minha. Tersebarnya Islam dan sunnah itu dari Madinah. Dari Madinah. Yang kedua, bahwasanya umat Islam seluruh dunia akan kembali kepada Madinah ketika ditimpa berbagai macam fitnah-fitnah, kondisi-kondisi yang menakutkan, yang mencekam. Ya, dari Madinah tersebarnya Islam, tersebarnya sunnah. Dan ketika nanti terjadi berbagai macam hal-hal yang menakutkan, yang mencekam, kembali iman Islam, sunnah, dan orang-orangnya kembali pada ke Madinah lagi. Diumpamakan seperti seekor ular. Ular, dia akan keluar dari sarangnya mencari makanan, mencari mangsa kemana-mana, yantasyir. Dia akan pergi, dia akan keluar mencari makan, mencari mangsa. Begitu selesai, dia akan pulang. Begitu dia misalkan terganggu oleh sesuatu, dia akan langsung balik ke sarangnya, ke liangnya. Wa hakadha kota Madinah. Sekali lagi, dari sana tersebar iman, tersebar Islam, sunnah, sampai ke penjuru dunia. Dan ketika terjadi sesuatu pada kaum muslimin, pada kaum mukminin, maka kembali kepada Madinah lagi. Barakallahu fikum. Terkait dengan keutamaan ini, sebagian ulama berpendapat keutamaan ini khusus pada masa Rasul SAW dan Salafun Salih. Ini pendapatnya Dawudi rahimahullah. Ya, dikhususkan untuk zaman Rasul saja sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasul jelas umat Islam belajar dari beliau, mengkaji Islam, mengkaji iman, mengkaji sunnah dari beliau. Sejarah menjelaskan itu semua, tersebar dari kota Madinah ke tempat-tempat yang lain. Di zaman as-sahabah, at-tabi'in, atba'ut tabi'in, umat Islam yaqtaduna bihim, meneladani mereka, meneladani para sahabat di era itu, meneladani para tabi'in di era itu, meneladani atba'ut tabi'in di era itu. Ini pendapat Ad-Dawudi rahimahullah. Pendapat yang kedua, keutamaan ini umum. Yashmulu jami'al azminah. Lafadnya umum meliputi semua waktu, semua zaman, semua era. Ya, tidak hanya di era Nabi kita Muhammad SAW, atau sahabah atau tabi'in atau atba'ut tabi'in, yang ini wadih, jelas, tapi juga di era-era setelahnya sampai menjelang kiamat nanti. Setiap orang mukmin, setiap orang yang beriman, pasti ada kecintaan kepada kota Madinah. Pasti ada keinginan untuk datang ke kota Madinah. Dikarenakan mahabbatun Nabi SAW, kecintaan mukmin tadi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua dikarenakan fadilah Masjid Nabawi. Ya, ziarah Masjid Nabawi. Ini yang ditekankan oleh para ulama, Masjid Nabawinya. Fadilah Masjid Nabawi, fadilah ziarah Masjid Nabawi. Dan saat di sana disempatkan ziarah makam Rasul SAW. Jadi bukan utamanya makam Rasul, tapi Masjid Nabawinya. Barakallahu fikum. Sehingga berlangsung untuk setiap zaman. Dan ini yang disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Dan itu yang waqi'. Setiap orang yang punya iman dalam hatinya, apalagi dia seorang yang mencintai Islam, mencintai sunnah, dia pasti akan mencintai kota Madinah, mencintai kota Mekah dengan keimanannya. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Sehingga tidak hanya di zaman Rasul, tidak hanya di zaman sahabah, tidak hanya di zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, tapi juga di zaman-zaman setelahnya, sampai hari ini, sampai menjelang kiamat nanti. Barakallahu fikum. Dan itu Allah ilhamkan di hati-hati setiap orang yang punya iman. Yang punya iman, hatinya akan condong ke kota Madinah. Ya benda? Antum orang Indonesia, senang tidak ke kota Madinah? Ngapain di sana? Ya macam-macam. Bisa umroh. Umroh bukan di Madinah. Umrohnya di Mekah. Bisa umroh sekaligus ziarah kota Madinah, ziarah Masjid Nabawi, ibadah di Masjid Nabawi, menyempatkan ziarah makam Rasul, bisa belajar ilmu kepada ulama di sana. Ada dalam jiwa kita, kaum mukminin, mahabbatul Madinah. Kecintaan kota Madinah, meskipun bukan orang Madinah, bukan semata-mata kotanya, dikarenakan mahabbatun Nabi SAW, kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ketika di hati seseorang ada kebencian kepada kota Madinah, ini dipertanyakan keimanannya. Barakallahu fikum. Wallah insyaAllah ya. Baik. Faedah yang lain dari hadis ini, sebagian ulama berhujjah bahwasanya amalnya Ahlul Madinah itu hujjah. Amalu Ahlul Madinah hujjah. Mazhabu Ahlul Madinah hujjah. Ini disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Qurtubi ketika menjelaskan riwayat ini, fihi tanbihun ala sihhati mazhabi ahli al-Madinah wa salamatihim min al-bida' wa anna amalahum hujjatun kama rawahu Malik. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, pada hadis ini ada tanbih, peringatan tentang keabsahan mazhab Ahlul Madinah. Satu. Yang kedua, selamatnya mereka dari berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan. Dan yang ketiga, bahwasanya amalnya Ahlul Madinah itu hujjah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah. Demikian Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menjelaskan. Ini ada pembahasan khusus ya ikhwan, dibahas dalam usul fiqih terkait dengan amalu ahli Madinah, amal orang Madinah, hujjah am laysa bihujjah. Mazhabu ahli Madinah, hujjah am laysa bihujjah. Itu dibahas di usul fiqih ya ikhwan. Ada kalam pembahasan panjang di sana. Barakallahu fikum. Di sini Al-Qurtubi rahimahullah tidak hanya membahas pasal kemadhaban dan amal, namun juga ada kata-kata salamatuhum minal bid'ah. Selamatnya mereka dari kebid'ahan-kebid'ahan. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengomentari hadza in salima ini, keterangan ini kalau dikatakan selamat artinya dibenarkan. Ukhtussa bi asri Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ir rasyidin. Ya, keterangan Al-Qurtubi ini kalaupun dikatakan selamat, tapi nyatanya pembahasan panjang masalah itu. Kalaupun dikatakan selamat dari kritikan, dari kontradiksi, ini khusus untuk zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan zaman Khulafaur Rasyidin. Ya, dikatakan mazhabnya Ahlul Madinah sahih, amalnya Ahlul Madinah hujjah, selamatnya mereka dari al-bid'ah, itu khusus di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wadih. Dan juga zaman Khulafaur Rasyidin, barakallahu fikum. Kata beliau, kata Al-Hafiz setelah itu melanjutkan, wa amma ba'da zuhuril fitan, wa amma ba'da zuhuril fitan wa intisharis sahabati fil bilad. Adapun setelah munculnya berbagai macam fitnah dan tersebarnya para sahabat di mancanegara, wala siyama fi awakhir al-mi'ah ats-tsaniyah wa halum jarra, terlebih lagi di akhir-akhir tahun 200 Hijriah dan setelah itu, fahuwa bil musyahadati bi khilafi dzalik, maka sudah kenyataan realnya berbeda dengan keterangannya Al-Qurtubi rahimahullah. Artinya kalaupun keterangan Al-Qurtubi di atas dibenarkan, itu khusus untuk zaman Rasul saja sallallahu alaihi wasallam dan zaman khalifah yang 4. Adapun setelah itu, setelah bermunculannya berbagai macam fitnah, bid'ah, para sahabat tersebar di seluruh mancanegara, apalagi di penghujung tahun 2 Hijriah dan setelahnya, maka sudah realnya demikian keadaannya. Kita tidak bisa mengatakan amalnya Ahlul Madinah hujjah. Kita tidak bisa mengatakan selamatnya mereka dari bid'ah. Tidak. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Intinya adalah yang dibahas di awal tentang keutamaan Madinah dari dua sisi yang disebutkan di atas. Tersebarnya iman dan sunnah dari kota Madinah. Dan yang kedua, ketika ada hal-hal yang menakutkan kaum muslimin, iman dan sunnah akan kembali ke kota Madinah. Dan yang ketiga, setiap orang yang beriman, yang mukmin, yang punya iman, pasti akan mencintai Madinah, dikarenakan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Masjid Nabawinya, barakallahu fikum. Dan yang keempat, keutamaan ini tidak khusus untuk zaman Rasul dan para salafun saleh, tapi meliputi semua zaman, semua era, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu ismi man kada ahli al-Madinah. Bab dosa, dosanya seseorang yang membuat makar terhadap ahli Madinah. Kada al-kaid. Al-kaid al-kaid al-makar. Kaid itu makar, tipu muslihat dalam perkara kejelekan. Sehingga maknanya bab dosa seseorang yang menginginkan kejelekan-kejelekan, menginginkan makar-makar jelek terhadap Ahlul Madinah. Ini ancaman sekaligus keutamaan. Keutamaan Ahlul Madinah. Siapa saja yang menghendaki kebaikan, barang siapa menghendaki kejelekan, keburukan, makar-makar jahat terhadap Ahlul Madinah, dia akan hancur. Dan itu alami. Allah Jalla wa'ala yang akan menghancurkan dia. Ini fadilah kota Madinah. Jangan macam-macam untuk kota Madinah. Yang kedua ancaman. Ancaman bagi siapa saja yang menghendaki kejelekan bagi Ahlul Madinah. Entah makar jelek, penyimpangan, atau lebih daripada itu. Menghendaki kejahatan, kejelekan, makar buruk kepada Ahlul Madinah, dia akan hancur. Ancaman bagi sang pelaku, sekaligus keutamaan bagi kota Madinahnya. Barakallahu fikum. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Husain ibn Hurayth. Qala akhbarana al-Fadl. Wal-Fadl ibn Musa. An Ju'aydin. Ju'ayd bin Abdul Rahman. An Aisyata hiya bint Sa'ad. Dari Aisyah putrinya Sa'ad. Wa Aisyah bintu Sa'ad bin Abi Waqqas. Aisyah putri sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka meridainya. Qalat, dia berkata, sami'tu Sa'dan radhiyallahu anhu. Aku pernah mendengar Sa'ad. Ini bapaknya. Aku pernah mendengar ayahku Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga Allah meridhonya berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la yakidu ahlal madinati ahadun illa ma'a kama yanma'ul milhu fil ma'. La yakidu ahlal madinah, tidaklah memiliki atau menghendaki makar jahat terhadap ahlal madinah ahadun, siapapun itu. Illan ma'a, melainkan dia akan lumer, akan in ma'a zaba yadhubu, apa ya, lumer atau mencair. Kama yanma'ul milhu fil ma', sebagaimana garam mencair, lumer di air. In ma'a. Naam. Disebutkan dalam riwayat yang lain di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhainya dengan lafaz, juga datang dari sahabat Sa'ad bin Waqqas juga lafaznya, wa man arada ahlaha bisu'in. Man arada ahlaha bisu'in azabahu Allah kama yadhubul milhu fil ma'. Barang siapa yang menghendaki kejelekan terhadap Ahlul Madinah, maka Allah akan lumerkan dia, Allah akan mencairkan dia sebagaimana cairnya, lumernya garam dalam air. Juga dalam Sahih Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas semoga Allah meridainya dengan lafaz wa la yuridu ahadun ahlal madinati bisu'in wa la yuridu ahadun ahlal madinati bisu'in illa azabahullahu finnar illa azabahullahu finnar ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. Ini ziyadah muhimmah. Yang artinya tidaklah menghendaki, tidaklah ada seseorang pun yang menghendaki kejelekan, keburukan kepada Ahlul Madinah, melainkan Allah akan lumerkan, Allah akan cairkan dia dalam neraka. Seperti cairannya rasas, cairannya peluru, atau milah garam di air. Peluru ketika dimasukkan dalam api yang begitu panas, meleleh. Garam dimasukkan di air, meleleh. Ada kata-kata finnar dalam neraka. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah meriwayatkan juga, dari hadith As-Sa'id ibn Khallat radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya dengan makna lafadznya Nasa'i, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhafa أهل المدينة ظالما لهم من أخاف أهل المدينة ظالما لهم أخافه الله وكانت عليه لعنة الله. Barang siapa yang membuat takut Ahlul Madinah, menzalimi mereka, maka Allah akan membuat dia takut, menimpakan kepada dia rasa takut, dan atas dia laknat Allah. Ini beberapa periwayatan perlu disampaikan supaya saling menjelaskan. Dari riwayat-riwayat di atas jelas maknanya yang dimaksud dengan barang siapa yang menginginkan kejelekan atau makar kepada Ahlul Madinah, itu umum meliputi semua tindakan-tindakan kezaliman yang membuat takut orang Madinah, kejahatan apapun itu, makar apapun itu, ya, yang membuat takut orang Madinah. Dimasukkan dalam riwayat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, pengertian azabahullah kama yadhubul milh fil ma. Ini ancamannya. Yang berbuat di atas, maka Allah Jalla wa'ala akan membuat dia leleh dalam neraka. Leleh dalam neraka sebagaimana rasas leleh di api yang panas, atau sebagaimana milh garam leleh melumer di air, yakni hancur dia. Lafaz ini menunjukkan dosa besar. Al-ithm huna min al-kaba'ir, dosanya termasuk dosa besar dikarenakan ancamannya, ancaman neraka. Ancaman yang lain adalah yang disebutkan di akhir hadis dan Nasa'i wa Ibnu Hibban, akhafahullah. Allah Jalla wa'ala akan menimpakan rasa takut kepada dia di dunia itu. Ancaman yang ketiga, wa kanat alaihi laknatullah, atas dia laknat Allah Jalla wa'ala. Tiga ancaman. Ini sudah menunjukkan dosa besar. Al-ithm huna kabira dan kabair. Dosa di sini ialah satu dosa besar. Dikarenakan ancamannya, ancaman neraka, ancaman laknat. Fallahul musta'an. Wabal al-madhan yu'adzin barakallahu fikum. Setelah saya akan dijelaskan tentang makna hadis ini yang berikutnya, insyaAllah ta'ala. Wabal. Baik, barakallahu fikum. Terkait dengan ancaman ini, sebagian ulama berpendapat ancaman ini di akhirat nanti. Ya, anna hadza hukmuhu fil akhirah. Ancaman-ancaman yang disebutkan di atas itu ancaman akhirat. Ini dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Pendapat yang kedua, ancaman ini juga berlaku di dunia. Juga berlaku di dunia. Ancaman dunia, ancaman akhirat. Terkait dengan pendapat yang kedua ini, bahwasanya ancaman ini tidak hanya ancaman akhirat, tapi juga ancaman-ancaman dunia. Mereka membawakan beberapa ihtimalat, beberapa kemungkinan terkait dengan hadis ini. Ihtimal yang pertama, ayyakunal muradu man aradaha fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam bisu'in. Yang pertama yang dimaukan ialah orang-orang yang menghendaki kejelekan, keburukan terhadap ahli Madinah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maknanya siapa saja yang menghendaki keburukan, kejelekan, membuat makar-makar jahat kepada ahli Madinah di zaman Rasulullah SAW akan hancur, akan binasa. Ya, perkaranya akan binasa, akan hancur. Ihtimal yang kedua, ihtimal yang kedua, tidak hanya di zamannya Rasulullah SAW, tapi di setiap masa. Ihtimal yang kedua ialah ayyakunal muradu liman aradaha fid dunya bisu'in wa annahu la yuhmal bal yadhhab sultanu an qurbin. Ihtimal yang kedua ialah yang dimaksud dengan hadis ini ialah siapa saja yang menghendaki kejelekan, keburukan, makar jahat terhadap ahlul Madinah di dunia ini. Ya, dia tidak akan diabaikan. Kekuatan dia akan hancur. Dia akan dihukum dengan segera di dunia ini. Yang membuat makar-makar jahat selama di dunia ini, entah di zamannya Rasul atau setelah zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, membuat makar jahat terhadap ahli Madinah, maka dia tidak akan diabaikan. Dia akan hancur, dia akan binasa, kekuatan dia akan hancur, akan binasa, akan gagal. Barakallahu fikum. Ini secara pembuktian dalam sejarah menimpa Muslim bin Uqbah dan yang lainnya. Meskipun dia sempat membuat kekacauan di kota Madinah, menumpangkan dan segala macamnya, tetapi kekuatan dia langsung habis, langsung hancur, langsung lumer. Tidak bertahan lama dan dia pun dihukum dengan segera di dunia ini. Dipahami insyaAllah ya. Dan ini yang lebih zahir, tidak semata-mata hukum akhirat, tapi juga hukum di dunia sebelum akhirat. Tidak hanya di zaman Rasulullah SAW saja, tapi juga setelah zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikarenakan lafadznya umum, tidak ada takhsis padanya, tidak ada ta'yin padanya. Barakallahu fikum. Nah, faedah yang lain fa nabitin azzakumullah, faedah lughawiyah. Lughawiyah tapi dikaitkan dengan perkara manhajiyah. Apa itu? Dari kata-kata in ma'a kama yanma'u. Di era sekarang ini, sebagian orang-orang yang menyimpang dari mazhab salaf, ada yang penyimpangannya ekstrim, tasyaddud, ada yang penyimpangannya lembek. Barakallahu fikum. Untuk orang-orang yang penyimpangannya dengan tasyaddud, dengan kekasaran, dengan kebrutalan, dengan syiddah, entah terkait dengan akhlak buruknya, atau perlakuan buruknya, atau mudah mengkafirkan, atau menghizbikan, atau membid'ahkan dengan tambah hujah, disebut dengan mutasyaddidah. Kalau era sekarang dikatakan haddadiyah mutasyaddidah. Itu meliputi sekian banyak kelompok, sekian banyak pergerakan-pergerakan dengan tipe yang sama. Haddadiyah, lama, neo-haddadiyah, al-hajawra, musa'fiqah, dimasukkan dalam kategori mutasyaddidah. Ada lagi yang sebelahnya lagi penyimpangan-penyimpangan yang dengan cara-cara moderat, dengan cara-cara lembek, dengan cara-cara tasahul, bermudah-mudah. Di era sekarang dikenal dengan sebutan al-mumayyi'ah. Mumayyi'ah atau ahlu tamayyu' atau ahlu tamyi'. Ya, dulu dijuluki sururi, hakala. Ya, sekarang sudah enggak banyak dipakai. Dikarenakan ragamnya banyak, tapi polanya sama, sama-sama ada unsur kelembekan lawan dari tasyaddud. Sehingga di zaman sekarang dikasih nama al-mumayyi'ah. Pihak-pihak, kelompok-kelompok yang melembekkan manhaj, yang mestinya dia tegas, dia melembek, bermudah-mudah dalam perkara-perkara manhajiyah, dalam perkara-perkara penyikapan-penyikapan barakallahu fikum. Sehingga ikhwanul muslimin dan pecahan-pecahan ikhwanul muslimin yang moderat dimasukkan di mumayyi'ah, sururiyah yang moderat dimasukkan dalam mumayyi'ah. Ya, yang gerakan-gerakannya ke arah sana itu dimasukkan dalam golongan mumayyi'ah. Gerakannya Muhammad Ali Imam Al-Ma'bari dimasukkan di golongan mumayyi'ah. Wahakadha. Sampai sini paham ya? Sebagian mereka yang dijuluki sebagai mumayyi'ah itu komplain. Entah dibilang komplain, terlalu halus kalau komplainnya. Mereka ini marah, membantah, melebarkan syubhat. Di antaranya adalah terkait dengan penamaan mumayyi'ah, tamyi', tamayyu', mumayyi'ah. Mereka menyatakan itu yang pertama kali mengucapkannya adalah Sayyid Qutb, kata mereka. Itu istilahnya Sayyid Qutb itu. Dalam buku-buku dia seringkali menggunakan bahasa-bahasa itu. Tamayyur, Sayyid Qutb itu. Wah, berarti Anda ini pendukung Sayyid Qutb. Begitu. Jelas ya? Nah, syubhat mereka terbantah dengan mudah oleh para ulama. Una barakallahu fikum. Di antara argumentasi untuk menjelaskan bahwa istilah tamayyu' tamyi' mumayyi' itu ada dalam lughatul Islam, lughatul syara', hadis ini. Paham? Dari kata-kata apa ini? In ma'a kama yanma'ul milh fil ma' la yakidu ahlal madinati ahadun illa ma'a kama yanma'ul milh fil ma' in ma'a yanma' ma'a mayya'a akada tamayyu' tamyi' in ma' in mi'a' itu mana asalnya zaba yazubu melebur, meleleh, mencair. Hakada. Kenapa mereka dikatakan mumayyi'ah? Dikarenakan mereka itu melebur mencair dengan orang-orang yang semestinya tidak boleh melebur dengan mereka. Melebur dengan ashabul bid'ah wal ahwa, melebur dengan ashabul fitan, menyanjung mereka, memuji mereka, membela mereka, bergandengan tangan dengan mereka, kolaborasi dakwah dengan mereka, melebur dengan sahibu hawa. Yang lebih parah, melebur dengan kaum kufar, kaum musyrikin. Dipahami? Dari situ barakallahu fikum. Dibantah dengan ini. Dan yang kedua, banyak para ulama-ulama sunnah yang menggunakan istilah ini. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi punya mahadharah khusus masalah itu. Menggunakan bahasa tamayyu' tamyi'. Asy-Syaikh Ubaid al-Jabiri rahimahullah dan juga para imam yang lain di masa ini menggunakan istilah ini. Kenyataan Sayyid Qutb menggunakannya bukan berarti kita sepaham dengan Sayyid Qutb. Kebetulan saja orang sesat kayak Sayyid Qutb menggunakan bahasa yang sama. Dipahami ya? Itu perkara yang biasa. Contohnya terlalu banyak. Ahlul bidah menggunakan bahasa-bahasa yang sama dengan ahlus sunnah. Itu bukan berarti mereka sama dengan ahlus sunnah barakallahu fikum. Maka kiblatnya bukan Sayyid Qutb. Kiblatnya hadis ini dan penggunaan para ulama sunnah. Terutama di zaman sekarang ini dalam penggunaan kata-kata tamayyu' atau tamyi' atau mumayyi'ah. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Selingan barakallahu fikum. Supaya antum sedikit memahami barakallahu fikum tentang masalah ini. Cukup. Selesai itu saja faedahnya. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan lafaz in ma' yan ma'. Barakallahu fikum. Nah, wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Antum hafalkan dua-duanya ya. Dikarenakan pendek dan masya Allah isinya bagus-bagus. Walhamdulillah. Rabbil alamin.